lepaskan, tak mampu ku tahan lagi. Lepaskan, lepaskan, ku berpaling menjauh. Salju berkilau merenda malam, tanpa jejak terlihat. Aku bagaikan ratu di kerajaan terasing. Angin menderu bak badai dalam diri. Tak sanggup lagi ku pertahankan. Jangan biarkan mereka lihat. Jadilah seperti yang diharapkan. Sembunyikan yang sebenarnya. Sekarang mereka tahu. Lepaskan, lepaskan. Jarak tuk menjauh, ku jauhkan masalahku. Takut yang dulu ku rasa, kini tak ada lagi. Jauh di atas tipisnya, udara ku bernafas. Ku tinggalkan kenangan, tapi ku tak menyesal. Lepaskan, lepaskan. Lepaskan, lepaskan.